الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى، وما في معناه من كل جامد ظاهر قالع غير محترم. Duk menyatakan barang pada makna batu yang dikatakan batu syar'i. Pada asal datang pada hadis sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yatanji bi thalathati ahjarin. Nak dalam hadisnya dan hendaklah istinja ia seorang kamu apabila kamu tu menunai hajat kecil ataupun berak atau hajat tak panggil, hendaklah istinja ia dengan tiga batu. Naknya batu. Di situlah ulama tafsir kata, dia sarah kata, murah dengan batu di situ ialah batu syar'i, batu yang dibasa pada syarak, bukan batu lughawi. Kalau batu pada logat tu maklum lah, kirimnya maklum tu. Tapi tu dia kata batu dan barang pada makna batu. Apa maksud barang pada makna batu? Makna barang yang lain pada batu dikiaskan di atas batu. Ilaknya tiap-tiap yang keras, lagi yang suci, lagi pula qalih yang boleh menanggalkan najis, lagi pula ghairi muhtaramin yang tidak dihormati pada syarak. Lagu tu masuk dalam barang pada makna batu. Panggil batulah pada syarak. Bolehlah buat istinja dengan dia. Dan ini kita misal seperti kertas tisu tu lah. Masalah jamis yang bahir, qalih. Tengok kita sapu dia tu. Tengok kita makan lemak-lemak ke kita misal. Kita makan barang lemak lekat kot tangan tu. Ambil kertas tisu sapu serah tu. Kadang-kadang kita basuh tu duduk belumi, tak lubik. Kita sapu dengan tisu tu. Itu masalah jamidin bahirin qali'in ghairi muhtaram. Ini benar. Kemudian kita masuk dalam hasiah tu. Mari nak mengeluar hak kait tu. Mana? Qawluhu jamidin. Yang keras. Yang buku tata qaidun awalu kharaja bihil ma'i'u, itu kait yang pertama. Nak panggil batu pada syarak, barang pada makna batu tu naknya tiap-tiap yang jamin. Jamin kalau dia cair ke mana jamin yang beku. Kalau lembut lembut ke maknanya jamin yang keras. Kama il wardi, keluar dengannya oleh al-ma'i'un, oleh yang cair. Seperti apa? Kama il wardi, seperti air mawar. Termasuklah seperti air mawar. Tambah lagi wal khalli, kita panggil cukup. Air mawar, air cukup, itu masalah ma'i'. Tak boleh kita nak buat istinja dengan dia. Walhari dia maksudlah kuat air kalau tu. Sampai tu panggil ma'ek. Air betul tu panggil ma'ek. Maksudlah kuat tu lah. Air mawar. Air cukur. Maksudlah seperti bukit. Air tuak. Air nyok. Bila gila tu. Maksudlah seperti itulah kau tu. Tak boleh nak buat istinja dengan dia. Nampak batu kecil, batu berok dengan dia tak boleh. Kalau kita mengaji bak tu enggak, dia panggil air apa tu? Bukan air mutlak. Dia panggil air muqayyad. Tak boleh buat menyuci dengan dia. Cuma dia tu suci, ya diri dia tu. air mawar suci, kita buat pakai guna ambil bawang, tak ada apa-apa. Air cuka suci, boleh kita, apa dia tu, boleh buat lauk dengan dia, buat nicah dan sebagainya. Itu suci, nak menguci tak boleh. Satu. Tahirin wa qawluhu tahirin, yang suci qaidun tani, itu kait yang kedua. Kharaja bihin najisu, keluar dengan dia, dengan kait yang kedua ini, boleh yang najis. Jamik yang najis tak boleh nak menyuci dengan dia. Misalnya kal ba'ri, ba'ri kita panggil tahir keringan. Seperti musim kemarau, musim panas, bila berak dia tengok pada ada sebagai kerimah dia bakal dipanah tu, kerimah macam kayu dah lah. Masalah jamidin tak boleh kerana dia tu najis. Wal mutanajisu, bukan baca mutanajis tidak tu, wal mutanajisu atas pada an-najisu ma'in kharaja kal ba'ri tu misal najis. Wal mutanajjisu, keluar oleh yang kena najis, benda suci tapi kena najis, tak ada juga. Misalnya kal hajaril mutanajjisi, seperti batu yang kena najis ni, kecil ni lembu kok, berak lembu kok, batu tu tak panggil najis, panggil mutanajjis. Ni kadang-kadang kalau kita sulit sikit tu, kita kecek najis lah kok. Batu kena agak najis tu, kita kata tak kena. Kain kita kena darah, najis tu tak kena gajak gitu. Kain sebenarnya mutan najis, bukan najis. Dia faham malah. Air kecil tu najis, bila kita kecil masuk dalam air, air tu mutan najis. Apa panggil? Kain kita suci kena najis, tu panggil mutan najis. Ada pokok najisnya, air kecil tahir ke najisnya. Itu beza antara najis dengan muta najis. Hak masyhur di lidah kita pakai najismu. Bila kita mengaji ni, kita kena beza. Kedua-dua itu tak boleh. Kalau kita batu, hak kena najis, tak ada batu tak. Nak ambil buat istinja dengan dia, tak boleh. Karena syarat nak suatu itu kena suci. Wa qawluhu qali'in aini aynin najasati, itu dia tafsir mabu'ur tu. Qali' itu fa'in, dia muta'addi, kedih mabu'ur mari aini aini, serta buku dengan lam litakwiyah, lam litakwiyah duduk di mabu'ur. Nak menguatkan muka qali' itu isim, isim beramak seperti amak pe'i, mana tak kuat so pe'i lah. Ada tu nak kuat ni bubuh lah, panggil lam litakwiyah dia panggil. Qali'in ahli aynin najasati, kaya tiga ialah suatu yang suci yang jamik saat ni tu boleh menanggal ia akan inadi. Tu pokok isu kan kita tak pupah lemak je, alkak dikumi lemak je dia. Kita tak pun lagi tadi apa tu, boleh menanggal dia panggil akan inadi. Wa huwa qawluhu qalah, dia panggil qaidun salisun, ini kait yang ketiga. Kharaja bihi, keluar dengannya, dengan kait ni boleh ghairul qali'i, boleh waktu yang tidak menanggalkan najis. Minta gapo hak dia minta, nahul fahmi, tidak tersilap lebih titik tu. Jadi ada nampak ni jadi ikut jin, sebenarnya hak. Nahul fahmi rakhwi, seperti arang, kita panggil fahmi ni arang, kau putung kayu kita kena bakar kan, dia jadi arang. Arang, ada kecek dua tu, ada kecek dengan hamzah, ada kecek dengan ho. Supaya ayam tu lah, ayam, ini sesuatu arang, kita kecek arang. Seumpama arang, putung kayu bakar dia, tidak jadi arang. Ya rakwi, dia 20 harga tu. Harga hakju, kita kata bila kita jamah tu. Itu pasal tu tak jadi. Mampuhnya kalau harga hak gerah pun kita dah beli. Dua apa dia tu, dua apa ingat api dengan dia dah. Lepas dulu dah apa harga dah. Harga tu gerah mulai harga tu. Harga tu boleh tu. Dia. Hari itu boleh tu sekiranya kita apa? Tapi tak ada jadi peradab. Hal talinya fahmir rahwi. Rahwah, rahwah ni mana cuba cuba pasti. Tanah toko ya toko boleh jemur pula, gelap pula. Hari apa dia tu? Hari apa dia pohu lah. Betul pohu. Hari hulu kata pu. Hari hak pu. Berjamuk berat. Itu tak boleh tu. Sebab dia tak boleh menanggalkan. Waturabil mutanasiri. Umpama tanah yang berat. Tanah berat. Tanah yang berat. Kirulah kita panggil. Tanasir. Tanasir. Dulu berat gitu. Tak boleh juga tu. Kalau begitu mampunya tanah kau tak apa. Bukan berah. Kau tanah usul lah. Kerakum. Itu tak apa. Itu dia. Sebab dia kaedah. Sebab tak menanggal. Maka begitu juga kalau dia tidak. Maksudnya masalah seperti juga. Plastik kan. Tak boleh kan. Ketah-ketah fatality. Gini masalah ni ketah licin. Ini tak apa tak lupa. Maknanya hak licin. Habis itu tak apa dia kata. Bila satu pah yang lekat di dia. Itu dia. Begitulah daun-daun kayu habis licin, daun kayu basah licin, daun kayu kering tu kasak sikit. Itu boleh tu. Tapi jangan bawa pada bahaya. Jangan daun pelah. Itu mengganggu. Nak daun pelah. Ada kena kita. Kadang-kadang ada utai tak. Kaya tu kita. Daun dia kita sepuluh serah. Kadang-kadang mulut kita. Basah pula. Awak ni kasak mulai awak tak berok dengan tu boleh nengok dah 3-4 hari dia juga bahaya tak boleh tak boleh sampai tu lah menanggar mulai tu ayat tengok lah misal lagi tu misal lagi wanah wulqah bil amlati misal lagi dan seumpamu asal dia panggil buluh. Tapi maksud sini kotak-kotak ni jenis pokok. Pesa-pesa buah pebuluh tu lah. Termasuknya tebu lah tu belakang tu. Buluh. Dia panggil pokok belakang tu. So umpama buluh lah sambil kot tu. Yang licin. Nak keluar hak kasar tak apa lah. Buluh yang licin. Kulit buluh hak licin tu. Kita nak tapu berok nak tu tak boleh. Sebab tak menanggar. Sahabat dia kait malam yusyaf koha selama tidak dibeluh akan dia. Buluh ni kulit dia licin. Selama tidak dibeluh bila kita beluh. Kok duri dia, kok kah beluh dia kasak lah. Ataupun kita buat hak licin dia tu jadi kasak lah. Tapi dia kata wa illa dan jika tidak wa illa wa illa lam yusyaqqa nafi jadi isbab lalu sesuainya bi an yusyaqqa dan jika tidak dibelah dengan bahawa dibelah buluh tak ni tu tak apa sara qalian jadilah dia nahwal qata' tu jadi yang menangat ai li'in najasah tak apa. Kita juga buluh kita kata hak kering begitulah pendek kata yang licin tak boleh pasal tak menanggal ain najis. Sebab tu kat yang ketiga kena hak kata qalin dia panggil wa qawluhu ghairi muhtaram ya kisgali maknanya ay ghairi mu'azzami makna gitu dia takut nak dipahai kata tidak diharam kata nak pahai kat tu lah bahawa Melayu kita bila kata tidak dihormati pahai dah tu Allah kita nak buat sapu kecil berok panggil istinja dengan nyawa tu tidak dihormati. Itu kerana kirairi muhtaramin ay ghairi mu'azzamin minal ihtirami bimakna ta'zim. Ambil daripada ihtiram makna ta'zim. Bukan ihtiram makna lagi haram pun tak. Ihtiram makna ta'zim kita panggil dihormati. Mana tu? Wa huwa qawluhu ghairi muhtaramin tu qaidur rabi'un. Kita panggil kaid yang keempat. tak kalah kat yang keempat, kharaja bihil muhtaramu, keluarlah dengan ini kainnya oleh yang dihormati, seperti kama ta'umil adamiyina, seperti makanan anak Adam, makanan kita manusia, termasuknya nasi. Kat tengok nasi yang keluar dah kerak juga tu, nasi keluar tu boleh tu, kalau dia nak tabuh dia suci boleh menanggah tu keluar-keluar nasi tu, tapi tak boleh lah pasal nasi makannya, makannya mak anak Adam, dia kira hormat dia panggil. Misal lagi-lagi kal khubzi, ini hadiah misal sini, nah hadiah misal seperti roti kal khubzi, orang nak baca kho bagi depan baru makna roti isim, kalau kita baca khabzi tak kena dengan murak kita di sini. Khabzi masdar makna buat roti, lain-lain tu. Khabzi tu buat roti, khubzi itu roti, dirinya roti. Jadi nak misal, nak misal dengan roti, nak baca khubzi, kal khubzi seperti roti, nak ambil roti, roti yang kering-kering kan, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia hormati. Tapi kait ma lam yuqraq, selama tidak dibakar dia dapat jadi hamis, jadi agak. Selama tidak dibakar, bakar sampai hanguk tu, tu tak boleh tu. Fa in uhriqa, maka jika dibakar akhir dia dibakar sampai jadi hanguk, masuk situ tu kes mata-mata bakar. Bakar sampai tanah mana, sebab dia kata bi haitsu sarat al fahmiha. Maka jika dibakar ke roti itu, sekiranya jadi ia seperti haram. Dengan bahawa taswiji lagi bi allam yabqa fihi ta'mul khubz, dengan kira-kiranya bahawa tak tinggal padanya boleh apa dia rasa roti ta'm. Tak macam orang tu dan ni bukan roti dan ni bakar engkau engkau ni ditumbu. Kalau siapa balas tu, jawab dia jaza listin ja'u bihi. Boleh pula roti tadi. Haruslah, bolehlah. Memaksud, boleh istinja dengan dia. Nah, dengan al-khubzi. Apa dia? Al-muhraq. Tadi. Sebab apa boleh pula tu? Li'annahu kharaja bidzalika, kerana bahwasanya al-khubz, al-muhraq tu, terkeluarlah ia bizalika, dengan sebab itu tu, dengan sebab ihraq, kata apa jadikan suara tu terkeluar, an kaunihi, daripada keadaannya al-khubzi mat'uman lil adamiyyin, tak panggil makannya orang lah. Ni dia. Kalau di segi duk bakar, dunia duk kecek masalah roti bila bakar jadi harim, makna nak buat istinya dengan dia boleh dah, kerana keluar daripada panggil makanan manusia. Diri bakar tu tak boleh, tak lah. Waharkuhu haramun. Dia bermula bakarnya tu harim. Ambil roti bakar jadi harim. Diri tu harim tu. Kan harim? Li'annahu tabyi'u malin, kerana bahwasanya harf bakar tu orang panggil mengkhianat harta alih. Sarang mulih tadi ulman tu buat bazi, buat mengenak tak alih. Nah, tengok supaya kita tak kena ke satu nukhenak tak alih lah. Habis sebalik kita beli molek-molek hidup tak pelan, hidup khenak kau kaya tak alih. Wiki hukum sarak ni, ayah haiku, dia aku, tak boleh kata itu tak no. Banyak sekali kita ke zaman baru ni, zaman moden ni ke tiap belakang, siapa nak kata pun tak boleh. Masa dah pandang, aku, tu aku, tak, tidak bagi. Sebab dia tak mengaji agama ke, hati itu ni. Tapi tak ada dah nak bertolong kita, tak ada moden ni. Dia nak tolong selamat, mereka mengaji agama, tahu tak apa lah, lebih panas saya, kena pada tempat. Pak orang boleh terkenal lu. Buka gitu nak alih waktu ni buat. Buka lagi. Haram tu. Semua hak kita, hak kita bukan kita hakiki, hak Allah Ta'ala beri kita sebagai amanah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, membelanja bagi hak kami beri kemung tu. Kita kerja aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, salah kita kerja gitu, astagfirullahaladzim. Ma'alah itu aku salah. Aku sombong sikit ni. Khabar lalu lah. Tapi dia tak ada kuih agama. Mana nak khabar? Dia buat terkenal pula dia kata gitu. Boyak kuih pula dia buat mana-mana. Oh, mungkukmu lah. Haa. Dia kenal ke dia sekaligus. Itu kan? Habis bahas itu. Tabliknya tak boleh. Tengok tu. Ambil roti mulai gitu bakau je dah. Bakau apa? Khenak. Haa, tak boleh. Jadi ya. Ah baiklah. Karena tadhi'u ma. Ah baca harakat kan masa lepas tadhi'u ma. Rupanya dia mengena harita. Kan harita ni masalah kuliah ya anak ni wajib tak kita pelihara dan jaga. Wa kama ba'unil jinn at-taqlid pada kama ta'unil adamiyin, misal lagi pada kata al-muhtaram, benda yang dihormati seperti juga makanan jin. Sekali juga kita nak buat istinja dengan dia, misalnya kal-azmi. Azmi itu tulang. Kalau izam, izam itu makna besar ke kecil. Lorak nengat. Kalau kita nak arti besar, kena baca kal-izami. Seperti besar. Besar. Ni tak ni? Nak ayat nak misal seperti tulang. Kena baca kal-azmi. Bawa arti tulang. Tu nak lorak, nak baca lorak, kena ingat dah lah. Kita nak kiyah tak boleh. Masalah lurah. Kal azmi seperti tulang. Wa in uhriqa. Dan jika dibakarkan dia sekalipun. Tak cukup dengan roti. Roti dia bakar, maknanya tak apa. Tulang ni walau bakar sekalipun. Tak boleh lagi weh. Kan itu ketemu tulang kena bakar. Tak boleh lagi. Sebab apa Bakar apa tak boleh juga. Kalau kita nak hiaskan roti, berasa apa boleh dah lah. Aida tak boleh. Sebab apa? Li'annahu la yakhruju bi ihraqihi. Kerana bahwasanya al-azm tulang tadi tu tak keluar dengan sebab bakar kenyo, tak keluar antaunihi ta'amal jinni. Tak keluar daripada keadaannya azm tulang itu, tulang itu antaunihi ta'amal kau bakau. Makanan jin. Bakar apa tu makanan di situ? Oh, di situ. Kalau gitu wa harquhu jaizun. Bakar tulang harus. Ya tengok hukum ni. Bakar tulang harus. Sebab bakar pun tak keluar daripada makanan jin. Tak mampu letak minyak dah. Gitu tu beza, tu beza. Kalau gitu pada bakar tak makan lagi salah tu. Soalan tanya. Oh jawab wal jinnu dan jin satu dia panggil. La ya'kuluna al-azma nafsahu. Bukan makan mereka itu akan tulang tu sendirinya. Bukan makan tulang kekoh ruhu. Buat nyindaknya kekoh ruhu. Lembut-lembut lah. Mereka keras sangat. Kalau almun kekoh. Kalau kita pun buat itu lah kekoh juga. Nah. Jadi jin dia bukan makan tulang tu sendiri. Tak yang makan ke apa? Wa innama yubsa lahum lahman. Tengok. Awara mimma kana. Dan hanya yubsa. Yubsa apa yang berdorek? Bina mafuhu yang muta'adi dua. Kasar. Dia panggil bak kasar. Bak akbar. Sudah mengajil anak ini. Bak kasar. Bak akbar. Gapur bak kasar akbar. Tiap-tiap fi'i yang muta'adi dua mafuhu. Tiap-tiap pada dua mafuhu. Bukan muta'ada khobar pada asar. Di sana. Sini kata kata muta'adi dua sebuah akbar. Kalau tu baca bina mampu, oh naib ayat itulah mampu yang pertama. Wa innama yuksa dan hanya disalut akhir dia. Ha, dia menjadi akhir dia lahman tuha daging. Itu dia. Au barak yang lebih sempurna mimakana daripada bara daging yang telah ada ia di tulang itu. Itu dia. Lahum lisjin. Ah, seperti yang kata fakasawna al-izama lahma. Al-Quran ada sebut kita ni kan mula-mula terjadi daripada mani, lepas pada air mani Allah Ta'ala ubah 40 hari jadikan apa dia tak seketul daging memborak apa namanya alaqah jadikan darah. Ha, 40 hari pula Allah Ta'ala ubah jadikan daging seketul daging memborak. فَخَلَقْنَا الْمُبْرَةَ عِظَامًا. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan mubrah seketul daging tadi, Allah Ta'ala menjadikan tulang. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Kemudian kami salutkan pakai tulang itu daging. Haa, tengok daging kita berkat di tulang. Haa, dia tengok dia lapar sembuh dah. Tubuh daging sepat ya. Haa, dia pada hiri. Haa, daging daripada tulang ada lekat tu panggil kiswah. Kiswah. Haa, dia korang kata فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Maka kami mensaluti ikan tulang itu dengan daging. Haa, tulang jadi berdaging. Haa, ni pun sebab tu lah. Kalau kita mula sembuh kau ayah kau, kita makan isi, tulang tu kita tahu. Maka, itu makan naji. Apa mana makan naji? Dia makan ke kau tulang tu? Tak, sebab dia tengok tulang tak nak apa-apa. Jadi maknanya disalutkan daging lain lebih sempurna daripada makanan. Yang makan tu. Haa, ni wakil dah lah. Haa, wakil dah lah. Sebab tu kita orang mu'min, saya dengan yang wakil. Al-lazina yu'minun nabil ra'i. Kalau orang tak ketiak ni, ekah ni mana menunjuk tu orang tak ketiak. Haa, nak? Haa, tapi itulah apa dia tengok daripada adab kalau kita nak jaga ke, tulai tak beritahu kosir tu. Haa, sebab saudara kita dia makan. Haa, jin Islam punya saudara kita. Tapi itulah dia haram. Tak boleh tak mada kita nak ambil tulai buat apa dia buat semelih. Tak boleh dengan tulai walaupun tajah. Tengok sini buat istinya. Buat istinya dengan dia tak boleh kerana dia hormati pada sarang. Ha, tengok. Dah. Semua ni kakak ni kita mengaji sarang baru tahu. Oh, itu dia. Tak, tak mengaji tak tahu dia. Kau tengok tak nampak. Ada kadang tak percaya. Wa innama yuhsalahum lahman aw faraa mimma kana. Ha, tapi itulah jadi makna tulang ni tak boleh buat istinja kerana dia hormati siapa kebakar pun dia panggil makan nasi gitulah lain dengan roti. Roti dia bakar ni orang tak akal tak. Ha, ada dengan molek ni. Wa amma mat'umul bahaim ada sekali lagi dan ada pemakanan binatang-binatang. Ah, makanan binatang, makanan lembu, kambing, kerbau, pokok daun kayu, pokok apa yang masalah? Misal dulu, gal hasis. Ha, hasis seperti hasis jenis rumput lah kita kata. Bagi pecah pulak daun kayu ke apa, bahasa ni ah, tanaman kecil-kecil masuk tu pesek ganja, candu buat tu. Haa, tiris buat tuas kami pula, dia kata. Haa, nah. Haa, dan ada pun makanan-makanan binatang, kata dia, Faya juzu listinja ubihi. Haa, maka harui buat tinja dengan dia seperti rupuk-rupuk tu. Haa, rupuk tengok dia, dia kering kan, kasar. Haa, masa dia, masa hidup basah tu licin. Bila dia kering, jadi kasar. Boleh tu kita tokoh-tokoh kan? Awak sapu. Haa, menanggak juga tu. Haa, boleh. Haa, sebab dia panggil tidak dihormati pada syarak. Rupuk makanan lembu masalah, boleh kita buat istinja dengan dia bila cukup syarak tiga empat dah. Wa innama jaza bil ma'il azbi habis itu. Hagano eh. Orang tak ada soal pula. Kalau gitu sahabat hormati tak boleh buat istinya. Hagano boleh buat istinya dengan air. sedangkan air ni muhtaram ni jadi minumnya kita ni. Macam mana? Lalu katanya wa innama jaza, dan sesungguhnya harus ia al-istinja bil ma'il 'azbi, dengan air tawar, air yang tawar rasa. Tengok air kita nak minum, air minum air tawar. Kalau air payah tak minum dah. Sebab kita nyebutkan air payah tak boleh nak minum, apalagi masih, apalagi masih kelak dan sebagainya. Nak minum tak boleh. Nak minum air hak tawar juga boleh. Itu panggil azb. Azb. Al-Quran kata, hada azbun bura. Gelim hasilnya Al-Quran. Wa innama jaza bil ma'il albi. Hanya sesungguhnya harus ia istinja dengan air tawar. Ma'a annahu serta bahwasanya al-ma'al azba itu mata'umum. Ia masalah buat mata'umum. Sebenarnya minumnya lah masyrub, tapi panggil tu tuhbah je, nasar dan lilbah lah kita panggil. Walah air ni panggil minuman, tak panggil makanan. Semuanya masalah ni, asal mata'un ni maknanya benda yang dirasa. Sama ada rasa dengan jalan makan, rasa dengan jalan pijak minum. Nah, ma'a'annahu mata'un. Sebab apa? Li'annahu kerana bahwasanya al-ma'al azba, air yang tawar itu, yadfa'un najisa'an nafsihi fil jumlah siyah. Kerana air itu dia menolak, ia akan najis, menolak dari dirinya nya air mah fil jumlah secara umumnya. Tengok kan, kalau air banyak, siapa kita boleh nak masuk celup umur basuh jalan tu? Sebab air tak jadi nagi. Itu dia. Air dalam benda, air dalam kolam sebagainya. Kita berok, turun dalam kolam, selai punggung, kotak tu lalu. Ukur air macam mana air tu? Air tu tidak jadi nagi. Sebab air banyak, dia boleh menolak. Itu dia datang daripada hadis kata, iza balawal ma'u kullatain lam yahmil khabatan. Apabila air banyak, tidak menanggung agian najis. Dia boleh menolak. Mana najis tak menajis dia. Bila air banyak, jatuh benda najis pun tak menajis dia. Kuat dia tu. Berjata fil jumlah secara umum. Jangan tilik satu persatu. Kalau tilik satu persatu, air timbul lebih. Dia kecil, apa nama sikit. Kita celup dia tu kan. Jadi najis lah. Fil jumlah. Tapi dia kata bin nazari lil ma'il kathir, dengan dipilih kepada zaman hilang. Bin nazari ilal ma'il kathir, dengan pilih kepada air yang banyak. Dia. Jadi kita kalau kita pergi basuh celup, lalu dah zakar kita tu, kita pergi celup, lalu misalnya Allah sebut kata pernah misal masa Allah berkesuruh buat gitu. Namanya buat tunggu. Air kolok kita banyak, kita kecil. Apakah selai zakar kolok tu yang jatuh lalu? Dia panjir, tahu tu. Nak kata nak air kolok? Ada apa-apa. Tapi jangan buang duit tu. Temu baik tu. Itu tak? Jemun nak duit ni masalah kata. Itu dia. Bin nazari lil majlis kasih. Bikhilafi ghairihi, bersalaha yang lain pada al-ma'ir kathir, bersalaha lain pada air banyak dengan bawa air sedikit tak boleh lah. Wa minal muhtarami, nak lihat sikit lagi tu, dan setengah daripada benda yang dihormati, tak kala dihormati tak boleh lah nak istinya dengan dia, yaitu kutubul ilmi syar'i, kitab-kitab ilmu syarak. Tak boleh tu. Ilmu syarak ni ilmu fiqh, ilmu syarak, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tu ilmu syarak. Lepas tu termasuknya tafsir hadis, lima tu ilmu syarak panggil. Dia misal bawah tu ilmu syarak. Lepas tambah sikit lagi, wa ma yuntafa'u bihi fihi, kitab-kitab ilmu syarak dan barang yang diambil manfaat dengannya, barang padanya pada ilmu syarak. Ini maksud ilmu alat. Ya bagi nak musyarah tu. Baca misal gini. Kal hadithi. Itu nak misal ilmu syar'i. Kisah-kisah hadith. Semasa kisah tafsir. Bila sebut hadith. Kisah tafsir. Ra'ah. Lebih lagi lah. Wal fiqhi bekah. Bekah mana faham. Termasuk ilmu bekah kita dah bicara ni. Dia termasuk bekah batin. Iaitu tersawuk. Dia termasuk ilmu tauhid. Itu kau sangat kerana ilmu asah. Itu kitab syarah dia panggil. Kitab ilmu syarah. Kamu lagi wan nahwi ilmu nahu. Nama yun tafa'u bihi. Tengok kita nak faham hadith Quran. Nak faham macam mana tak erti nahu. Ilmu dia mefa'at dengan dia pada syarah. Dia panggil pada ilmu syarah. Ilmu alat. Nahu syarah. Ilmu balarah. Wal hisabi ilmu hisab. Ilmu cakap hisab. Cara kehisap, hisap angka kuin, hisap kira air tu. Tu, maksud dalam kata, ma yun tafa'un bihi fil ilmi syar'i juga. Wa tibri ilmu cakap bomu. Tib. Akal-akal yudu jadi ubat utuk tu ada. Jadi keakan utuk tu, daun kayu ni utuk tu, bunga utuk tu. Bagi orang yang minat pasal tu, dia kaki pasal tu, dia tahu lah. Dia. Wal arud, ilmu arud, jawab kosihin. Penak-penak, kanak-kanak tengok orang Arab tu bertukar. Sihin dengan Qur'an ni tak kenal. Siapanya kata kau Qur'an tu sihin. Siapa tak percaya kata Qur'an kalamullah sungguh. Ni kata syi'i, ni kata lagu-lagu. Salih, kena uti ilmu aruf. Pana beza syi'i lagu lah. Ya ada wazir dia. Itu orang panggil mayun tafa'un bihi fi'i juga. Tengok pada orang kurih dia tak percaya kakak-kakak kan dia bersama dia dengan syi'i. Sangat siapa tu eh? Nafikan. Wa ma biqawli syair. Saya kata. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وَمَا لِقَوْلِ كَائِنٍ قَلِيلًا مَّا قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ هذا دي يقولون قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ قرآت بكى شعير يا محمد بكى تبكى شعير ألقي قرآت بكى شعير وتتألقي قرآت بكى نجوم Muhammad bukan tukar nujum. Wa ma huwa biqawli kahin. Quran yang bukan perkataan tukar nujum. Haji Muhammad bukan tukar nujum. Quran itu bukan perkataan tukar syair. Dengar tu ada nabi dah Quran. Hanya Quran itu apa? Tanzilum min Rabbil Alamin. Quran itu yang diturunkan dari Tuhan. Sekalian alam. Itu mengaji ilmu aruf, tahu ni ilmu syair lagu ni. Kena pakai aruf, bahar jodjak, bahar basi, bahar tawik, susunnya, wazir dia macam mana. Jadi buat oleh Syekh Khalil, terusi bawah rahimahumullah ta'ala. Ilmu aruf. Maka kitab-kitab cara waktu tu masuk dalam muhtaram. Tak boleh tu nama kisah kitab ni buat sapu, lewat kecil tak boleh tu. Ni pun kata-kata ni ni yang kata juga ni. Tokoh-tokoh-tokoh buat apa? Tak boleh. Tak memadu. Kerana muhtaram. Tengok dia. Tapi itu kita bawa kisah ke apa lepak kisah dia lewat ikusi kerana muhtaram. Ni tengah pada kebercak seumur nak jaga ni kita ada dah tahu ikusi. Kita tahu tu kan. Kalau tahu kita tak apa rosak kursi, kalau ada kena air, kena apa, kena berat, kena denda ujian pun kali. Ingat lah. Ini setengah pada orang yang mengaji sekarang ni, saya tak berkat, kerana kuat tak tahu ke kita. Kita tak boleh lah. Nak jaga molek. Kita nak hormat, kita nak ilmu berkat, ni kita ni, kita nak boleh pada tengok kita ni. Datuk-datuk itu kuat tak tahu ke dia tahu kursi, yang ni. Yang ni. Apa surat khabar dah rupa. Baca-baca, ingat. Bulu-bulu pun, pokok belakang. Baca-baca sedang, busun. Kau buku si rabu. Apa lah. Ni tak boleh. Nak jaga malam ni. Kita nak tak boleh. Tak boleh. Nak lepas tak boleh. Masa dia muhtaram. La dengan hanya tak apa la kafal safatin, tidak seperti kitab falsafah. Kitab falsafah, kitab ilmu kajian, kan waktu pemikiran manusia. Kitab falsafah wa mantiqin, tapi itulah kena kaitlah. Dia pun kitab mantik ayat dia kait mustamilin alaiha, dia kait kitab mantik dia melekati atas falsafah. Nak keluar mantik hak bersih daripada falsafah, kau itu dah ngaji sulam mantik. Di ilmu mantik tu sulam, sulam patut syarah dia idaful mubham, syarah sulam mantik dia dibuat oleh Masyid, dia dibuat oleh Sayyid Abdul Rahman Wajaw Harul Maknum, disyarah oleh Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, buat syarah bagi Jarah Jahar Maknum tu. Tu jangin tu kitab mantik, semua ilmu mantik, tapi ilmu mantik bersih daripada falsafah. Nyak malak deh, kadang-kadang orang kita tu dia tak faham pakai borong lalu kaji mantik. Borong tu pada tak erti itu borong. Ya ada mahamullah weh, mata cincin nampak batu hijau belakang. Bukan serupa, aku tak serupa tu. Habis nak wiknah kata mata dia ada buat borong jemruh maha semua dah ada mahamullah batu hijau. Dah pelang jadi ni pasal ilmu mantik buat borong talih mantik mana orang tak hormat mustamilin ala falsafah. Kalau hak suci daripada tu tu bersih. Orang ni tak kenal apa kita, lepas kita. Wa kutubit Taurati wal Injil, dan kitab-kitab Taurat dan Injil. Ni atas mana ni? Bukan atas pada falsafah. Ini kena atas kelih pada kutubul ilmi syar'i. Wa minal muhtarami kutubut Taurati wal Injil. Kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil. Maksudnya kitab dihormati tu. Tapi dengan kait ghairul mubaddali, mubaddalina, yang tidak di kitab-kitab Taurat dan Injil al ghairul mubaddal laini. Macam tak punya Taurat dan Injil yang tidak ditukar. Ya Taurat ditukar tu, mulamu Yahudi dia tukar di kitab Taurat. Ulama Nasara tukar tu kita Injil dia. Dia saling buat nasukah lain. Tu tidak dihormati pada syarak bahawa kita tu menyesat tu. Tu menyebabkan orang Nasara sesat tu. Sebab dia pergi dengan Injil hak sudah diubah. Sebab seorang Yahudi sesat, kerana dia tidak pergi dengan kitab Taurat hak sudah diubah. Hak asli dia berat. Supaya kita nak wujud sahaja. Kita ambil kitab ni, tengok kitab ni, kita buat kitab ni, lepas kita bubuk anak kita. Baca kitab tu. Sudah. Nanti dia cari orang dia nak menyesat itu. Buat kitab lama. Dia cari orang dia tak. Buat kitab ni. Kitab zaman ni dulu je kata. Mengaji kitab zaman mana, kurung berapa? Ribu tahun. Kitab ni kecil lah tu. Kitab ni apa tu tahun ni tuai dia kenari dia. Tengok hari. Dia dapat atas tahun untuk ngaji lagi zaman dulu. Ini baca tu. Tak boleh ngaji tahu. Pamir yang baru. Baru dia buat tuan. Tu. Ni cara sesat. Mengingat mana. Tapi itulah orang yang mempertahankan cara bagi yang bersih. Ialah daripada ulama-ulama. Mereka awliya'illah. Orang itu duduk jaga. Orang tak jaga, habislah kita. Makanlah. Maka kita mengaji turut tarik tu. Kita ada mengaji ni turut tarik tu. Kita ada suruh maslakahum. Kita ada jalan turut jalannya mereka itu. Tapi itu kena pertahan segala-galanya. Ayam yang baru kita kena pertahankan. Itu dia lah. Tapi itulah Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dia sebut dalam tafsir dia. Kita bubuk dari syarah mawa'id. Sudah. Sekali lagi insyaAllah kita akan baca. Imam Qurtubi kata siapa-siapa silik. Pada masa sekarang, masa dia. Dia berumah Nawawi. Silik apa pada istilah ulama mutakallimin. Hingga siapa dia boleh mempertahankan dengannya akan lawanan orang nak khianat kefahaman maka orang tu famanzilatuhu qaribatum minan nabiyyi, maka orang tu sepomtabak nabi-nabi dah. Jaga molek. Nah, tapi itulah apa nama kita usuluddin kita pakai kalau mengaji jaga dengar ni kita boleh pertahan. Mari paham lain kita pertahan. Nah, tak ada ingat sesuatu hanya nak jaga kesucian, kesucian Islam. Nah, ingat molek. Dia tapi tu kita bercara hak tu tu dihormati. Maksud dia kata tak boleh kita nak buat atau ikut se dengan nak membuat istinja dengan dia tak boleh. Nah, kita jaga sampai situ dah. Nah, kita hormat kepada kita. Orang ni enggak lakah main-main kita. Tahu kok se. Ini nak jaga. Ini hilang keberkatan dalam pengajian. Kita ni ada gulu-gulu buh kejap belakang. Tuan panggil tak, tak hormat. Nah. Maka jaga pula dari kita nak bawa kita. Jangan penuh pada ni. Awak bibik kita jangan amat sekali. Ingat lah, ada lagi yang berada di Maruf Bacar tu. Jangan, dia kena gini. Ni banyak hormat atas pada ni. Bawa gini. Jangan bawa kita. Bibik kita jangan. Bibik tu apa-apa lah. Oh, kita jangan. Dek, ingat malah. Ini kakak ni kena jaga. Baik. Kalau gitu kitab-kitab Taurat dan Injil hak yang tidak diubah. Termasuk Ghairul Kutubut Taurat wal Injil. Taurat dan Injil yang ghairi dipakai tu lah. Ghairil Mubaddalai, Mubaddalai tapi. Yang tidak ditukar, dia tidak diubah. Dan termasuk dalam kata muhsaram jadi juga wama kutiba alaihi ismun mu'azzamun. Macam nak ipak, nak ipak kutubu. Kutiba. Atas pada kutubul ilmi kelihatan umi. Wa minal muhsarami. Tengah pada kita ya, tengah pada yang dihormati juga barang. Ketah-ketah. Masalah. Kutiba alaihi. Ia dituliskan atasnya atas mak itu akan ismu, akan nama mu'azzamun dia dihormat. Ditulis nama-nama Nabi. Kita ambil kayu kita tulis nama Muhammad. Muhammad Rasulullah. Tulis nama Nabi kita tu. Nabi Allah Ibrahim itu ismu mu'azzam. Apa lagi tulis Allah. Maka kata kita tulis Allah. Jangan kita buat tahu sosial. Tumma kutiba alaihi ismun mu'azzam. Ini banyak kita kena jawapan tulis bismillah tau. Jaga. Nah, temu kita kutip. Jangan segit-segit. Bila ketemu kita ada ayat roh yang ambil. Sekalipun kita adalah hadah dari dia. Nak kian nak. Nak jaga dia tu. Wa ma kutiba alaihi ismun mu'azzam. Tapi dengan kait. Ma lam yukfat bihi ghairul mu'azzam. Tulis nama yang dihormati selama tidak dikosak dengan dia akan yang buat lain pada mu'azzam. Misalnya kita tulis Muhammad, kita tulis Muhammad, tapi Muhammad ni bukan nama Nabi. Nama yang biasa. Nama selama tidak kosak gitu. Kalau kosak gitu tak apalah. Kita tulis Ibrahim, bukan Ibrahim nama Nabi Ibrahim tak. Nama yang kita biasa. Jadi kalau Ibrahim nama Nabi Ibrahim apa ni ya? Itu dia. Kerana orang tu wajib kita hormat hatta nama pun kita kena jaga. Wa yulhaqu bidzalika jilduhul muttasilu bihi. Jadi hubungi dengan demikian itu juga dengan al-mazkur tadi. Bidzalika bidzalika al-mazkur. Pada kata kutubil ilmi atawakun tak dihubungi minal bidzalika al-muhtar. Jilduhul muttasilu bihi. Sekali bidzalika al-mazkur lah mula. Dan dihubungkan dengan demikian yang tersebut itu akan kulitnya kulit zalika al-mustafilu bihi. Kulit yang masih berhubung dengannya dengan zalika al-mazkur. Minta ada kulit kita. Tak ni lah. Kita tu maklum tak ni tak boleh kita rekoh. Pas kulit kita rekoh tu lah. Kita tafsir. Kulit kita tafsir. Dihubungi seperti juga. Tapi hak masih berhubung dengan dia. Bila dia hormati nak ambil buat istinja dengan dia tak boleh. dunal mufasili anhu, ini duna jildihil mufasili. Tidak kulitnya hak yang sudah tercabut, yang terurai, yang tercerai, yang terpecah, terpanggil anhu darinya dari zalikal madkhul. Kulit kita sungguhlah, tapi cabutlah kulit kita. Naam, tetapi jildul mushafi, saatnya tu kecek kulit kita, ia dihormati. Tetapi bermula kulit mushaf, kita makruf kata kulit Quran. Nah, kulit mushaf itu mushaf, mushaf, mishaf. Min tu boleh baca tiga. Maksudnya mushaf, mushaf, mishaf. Kulit apa dia? Kulit mushaf yang tani'u listinja'u bihi mutlafan. Jadi kulit Quran tu tertegah oleh isinya dengan dia, dengan jil-jil mushaf mutlafan. Apa mutlafan? Yani sawa ungana mutafilan bihi au mufasilan anhu. Itu makna mutlak. Mana kulit yang sudah pecah dah daripada Quran mushaf, atau masih berhubung, tak boleh masa-masa waktu nak buat istinja dengan dia. Tentang itu tak apa. Kalau kita mengaji bab tentu haram, tentu kulit mushaf selama duduk berhubung dengan mushaf, kalau terpecah cabut darinya, tengok pula selagi duduk basuh kepada mushaf, tak boleh waktu nak tentu dengan tak ada udung. Malaikat tidak terbasuh pada mushaf dengan bau, kita buat kulit kisah misalnya. Tak apa, tentu tak apa. Ada pun isinya tak boleh semata. Tengok. Nah, lain beza kerana hukum najisnya berat sikit. Hujung hukum najis dia berat sikit pada hukum tu. Sebab kita tak boleh mutlakan aisawa ungana mutasilan bihi au mutasilan anhu, maknanya. Wa minal muhtarami aidan, dan tengah daripada yang dihormati juga juz'ul masjid, juz'ul masjid. Apa kita punggah masjid gapo, batu-batu gapo, kita kata eh kayu-kayu gapo, putih-putih kayu apa nama kita kerak daripada apa dia masjid. Ha tu pun masalah muhtarah. Arti nak buat istinja dengan dia tak boleh juga. Dah muhtarah. Oh panggil dia lewat sini ni. Walau munfasilan. Yani walau kana juz'ul masjid tu munfasilan anhu. Sudah dia terasing dari masjid. Ha nak punggah kan ni. Dia punggah tak tak badal. Tadi dah dinding satu. Nah. Walau munfasilan pun tak boleh. Apa lagi abu pun kau tanya. Illa kecuali tak apa pelepas dan illa qata'at nisbatuhu, apabila terputus boleh membangsakannya kan juz il masjid ai ilaihi. Mutaalliq bagi nisbah itu kedisi, apabila terputus nisbatuhu boleh membangsakannya kan juz il masjid ai ilal masjid ilaihi. Terputus anhu, ada ta'aluk pada anhu, kita ta'aluk pada nisbah. Terputus anhu anil masjid. Lah mana tersuihnya? Bi'an. Ini nak tersuih bagi ingkotak, ingkotak ni. Bi'an bi'ah. Dengan bahawa dijual, akan dia akan juzud masjid. Boleh kau jual? Kait sekali lagi. Wahakamah hakimah. Dia telah hukum oleh tu hakim. Dalam negeri itu ada hakim. Hakimlah hukum bisihati baihi dengan sah jual. Dengan bawah hakim tu orang mazhab Hanafi kau. Bila tanya untuk hakim, untuk hakim hukum kata sah jual dengan syarat-syarat bagaimana jual dia kama mahu. Itu bolehlah. Jadi tak membahasa dalam bekas itu jenelo apa dia putih-putih hak kurak tu. Sah jual. Bila jual tak panggil juzuk masjid lah. Itu bolehlah buat istinja kalau tak kata itu. Wa juz'ul adamiyyi atas kelih pada juz'ul masjidi wa minal muhtarami aidan, tengah pada yang dihormati juga juz'ul suku-suku anak Adam. Bangi orang tu kena kerak, jari orang tu kena kerak kan, putus dia penyakit bomoh kerak, kerak kaki, itu juz'ul dia panggil. Jari dia kena kerak, dia kena penyakit, kena basah kena kerak misalnya. Walau muhdaran, Dan jika lo ia disia-sia darah sekalipun muhdah ha, tu fisik tu sebenarnya tak ada lah rudah bukan zat walau muhdarah yani walau kanal adamiyu tu muhdarah seperti kalharbi seperti kafi alharbi dia panggil muhdar walau itu sekalipun bila jari dia terpotong tangan dia kena kerak misal tangan orang turi kena kerak masalah dia tangan dia tu juzuk tak boleh juga nak buat istimewa kerana muhtara ha, muhtara macam mana sedangkan dia muhtara li annahu muhtaramun min haithul khilqatu kerana dia tu dihormati dari segi ke asal kejadian yani min haithu huwal khilqah pilih gitu lah asal-asal kejadian tu hormat betul irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama wa in kana dan jika adalah ya al-harbi dah ghayra muhtaramin tidak dihormati min haitsu dari segi ya al-ihdaru min haitsu al-ihdaru min haitsu huwa al-ihdar dari segi kata dia tu dia sia-sia darah sebab dia tu gugur lagi pula dia melawan ni agama Islam dia tu gugur dengan Allah melawan ni agama Islam dia panggil darah dia tu ihdar segitu tak hormat tapi dia segi asal kejadian anak Adam kan inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'aruf tapi ha, cukuplah tu dengan hasiah panjang kita boleh banyak masalah dan lepas tu cara kita mengaji perhatilah ibarat dia baca perhati ibarat lepas kita tengok semula tengok sendiri kita belajar apa lepas tu nak pada ingat jadi cukup klik pada sambungan syarah mata semula walakinil afdalu an yastandiya awwalan bil ahjari thumma yusbihaha thaniyan bil ma'i wallahu a'lam.